الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, Islam membimbing kita dengan sempurna untuk mendidik generasi kita, putra putri kita, menjadikan insan yang bertakwa, generasi yang salih salihah, dengan sempurna. Dan telah ada teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah bagi kita untuk menjalaninya, mudah bagi kita mempraktikkannya karena ada contohnya. Kemudian bagaimana kita mulai mendidik anak-anak kita ketika anak kita lahir ke dunia ini? Tadi telah disampaikan bahwa mereka lahir di atas fitrah, di atas kesucian, di atas agama Islam. Tinggal peran kita. Dan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran suratul Nakhl ayat 87, Allah habarkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala beritakan dalam ayat yang agung ini, Allah mengeluarkan kalian manusia dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian enggak ngerti apa-apa. Allah jadikan pada kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian syukur. Ini juga peringatan dari Allah dan sekaligus bimbingan Allah bagi kita. Jangan kita menganggap anak kita ini tidak mengerti apa-apa lalu kita membiarkannya, anak kita belum bisa apa-apa lalu kita menterlantarkannya, jangan. Sungguh Allah sudah beritakan, sudah berfungsi sejak anak itu lahir pendengarannya. Dia akan mendengar apa yang didengar dari kita orang tua dan sekitarnya. Kemudian menyusul pandangan matanya akan memandang, melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan hatinya dengan sendirinya merekam. Sehingga anak itu akan tumbuh sebagaimana apa yang dia terima dari pendengaran dan penglihatannya, yang nantinya akan terucap dari lisannya apa yang tersimpan di hatinya. Hasil rekamannya selama dididik dalam proses dari orang tuanya. Karenanya ya fila barakallahu fikum, sikap kita orang tua ketika menyambut anak itu lahir bagaimana? Dari awal kita menanam sudah kita lindungi dengan doa. Karena Nabi bersabda, ketika seorang suami mendatangi istri dengan dia membaca doa bismillah Allahumma janibna syaitan wajanibi syaitan marozaktana, kalau dia baca doa ini kemudian Allah takdirkan hamil istrinya, melahirkan anak, maka lam yadhurruhu syaitan. Syaitan tidak akan membahayakannya. Syaitan tidak akan mencelakakannya. Syaitan tidak akan menyesatkannya. Demikian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dengan doa yang kita baca ketika kita awal pertama mendatangi istri, atau kita menyalurkan syahwat menggauli istri, kemudian ketika anak lahir, ternyata ikhwa barakallahu fikum, ini berita dari berita nubuwah, kita enggak tahu, namun beliau diberitahu oleh Allah Rasulullah SAW tentang perkara yang gaib, termasuk hal ini dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyahul maulud hina yaq'u fi riwayatin hina yuladu naza'atun minasyaitan. Tangis atau jeritan anak bayi ketika terlahir, brol begitu lahir, ya, nangis nggak? Umumnya nangis nggak? Nangis umumnya. Nah ternyata jeritan bayi ketika terlahir, dilahirkan, itu nazghatun minasyaitan, merupakan apa? Tikaman dari syaitan. Dicekik atau ditikam, dijepit ambil syaitan, ya, gampang dicubit ambil syaitan, diganggu, sehingga layaknya kita melihat anak kita diganggu, enggane weruh setan di kapakne kira-kira. Kalau sekiranya orang tua lihat setan ganggu anaknya, diapain sama antum? Digepuk, dipukul, ditendang, tapi enggak kelihatan. Nah, enggak kelihatan setannya. Taib, ini dalam hadis Imam Al-Bukhari. Dan beliau dalam hadis yang lain juga menyebutkan, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastalu sarahan sarahan min naksati syaitan illa benu Maryam. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali terlahir dalam keadaan dia ditusuk-tusuk oleh syaitan. Ditikam-tikam atau ditusuk-tusuk oleh syaitan di... Di apa nih ya? Dipejet-pejet sampai syaitan. Benangi, jerit-jerit. Ya? Itu karena jepitan-jepitan syaitan atau karena tusukan-tusukan syaitan. Kecuali anaknya Maryam. Kenapa anaknya Maryam tidak diganggu syaitan? Nabi Isa lahir tenang, anteng, enggak nangis, enggak diganggu syaitan, karena Maryam telah dilindungi dengan doa oleh ibunya ketika Maryam terlahir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "In syitum faqra." Kalau kamu mau baca, baca surat Ali Imran, itu kisahnya Maryam ketika terlahir. Ibunya ketika melihat lahir bayi berdoa, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Allah sampaikan di ayat ini, ketika lahir yang ditunggu-tunggu oleh Imran anak laki-laki, ternyata yang lahir anak wanita. Kata Allah Ta'ala, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika yang lahir perempuan, ibunya Maryam berkata, ya Allah, sungguh aku lahirkan anak bayi wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu tentang apa yang terlahir ini. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki sama dengan wanita. Wa inni sammaituha Maryam, dan sungguh aku berinya dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan sungguh aku mintakan perlindungan dia padamu dan juga anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha, lalu Allah menerima doanya dengan penerimaan yang baik. Maka tumbuh Maryam terlindung, jadi wanita salihah, terjaga dalam kesuciannya, sampai punya anak pun tidak tersentuh laki-laki, murni. Itu karena firman Allah, Allah katakan padanya kun fayakun. Maryam hamil dan terus lahir dengan mudahnya, tanpa diganggu syaitan sedikit pun. Kenapa? Doa ibunya. Nah, di sini ya ikhwan, antum bisa tarik kesimpulan. Kenapa sih Rasulullah SAW menyuruh kita ambil wanita sebelum melahirkan anak kita, pilih ibunya untuk jadi ibunya anak kita, wanita solihah. Karena wanita solihah pasti rajin apa? Minta duit. Rajin doa. Minta uang enggak pernah kayaknya. Kenapa? Tahu enggak diminta pun suami akan ngasih. Tapi kalau doa ini yang penting ya ikhwah. Dia akan bangkit keinginan untuk berdoa untuk mendoakan anaknya supaya dia diringankan mendidiknya, dilindungi dari syaitan pengganggunya. Dan terbukti ini contoh nyata dengan perlindungan ibu doanya kepada Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki pun tidak diganggu syaitan. Ini dikecualikan, kata Rasulullah SAW, semua bayi lahir diganggu syaitan kecuali anak Maryam. Lahir tanpa diganggu syaitan. Itu jeritan tangisan anak yang lahir ya. Barakallahu fikum. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika lahir Ismail, Ishak, beliau pun membaca doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Begitu beliau membaca doa untuk Hasan dan Husain, cucu beliau dari putrinya, dari Fatimah radhiyallahu anha. Beliau bacakan doa seperti doa Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishaq alaihissalatu wassalam. Nah, antum sudah punya anak, lupa doanya enggak? Ya, ini penting ya ikhwah. Jangan bayi lahir sedih, lahir lagi, besok tahun depan lahir lagi. Lah kamu yang bikin, kamu yang sedih, gimana kira-kira? Ya, biasanya orang menanam hasil tuh senang dengan hasil tanamannya. Ini suami berhasil, istrinya hamil, malah sedih ngelamun. Kenapa kok hamil lagi? Satu aja susah. Ya kenapa kamu bikin susah? Allah sudah bikin nikmat yang besar, malah kamu susah. Nah hadirin, jangan su'udzon. Jangan su'udzon kepada Allah, sebab Allah katakan inni inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah Ta'ala. Kalau kita berprasangka baik, Allah beri kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, ya sudah, alamat buruk. Ya, jangan bersangka buruk. Ada lagi suami yang istrinya lahirkan, ditinggal pergi, enggak mau nengok anaknya sama sekali. Karena apa? Enggak sesuai dengan harapan, lahir laki-laki lagi. Terus dikasih perempuan. Ternyata lahir lagi perempuan lagi, adiknya perempuan lagi. Juga sama, kenapa lahir lagi? Ini laki-laki bagaimana maunya? Nah ikhwah barakallahu fikum, enggak boleh kita begitu. Ini anugerah, sekali lagi, lindungi, jaga. Kayak antum ngirim barang yang bungkusnya kaca dengan barang yang bungkusnya plastik, kan beda perlakuannya. Madu yang bungkusnya kaca, antum lapis dengan plastik yang ada klip-klipnya apa? Ya, supaya kacanya kalau jatuh enggak pecah. Dikasih kotak lagi, dikasih lapisan kayu. Supaya apa? Terjaga, terlindung, karena ini madu bungkusnya kaca botolnya. Beda dengan yang botolnya plastik. Karton tok cukup. Kayak gitu loh. Ini artinya anak kita ini barang berharga, jangan sembarangan. Lahir dengan dukun, bukan dengan medis, maksudnya dukun itu kan yang pakai ilmu macam-macam gitu loh. Belum apa-apa sudah dikalungin, ikat-ikat dulu supaya apa? Biar gampang. Sudah nanti lahir dikasih gelang dari benang apa nih? Si nenek bolongannya itu yang dari karang-karang itu. Benang lawe. Apa meneh? Terus diinseni apa? Merica bolong. apa meneh? Pokoknya ben apa kuwi? Ben tidak panas demam anaknya karena ben terlindung dari ya hadirin. Apa gunanya benang-benang yang begitu dikalungkan di lehernya, di perutnya atau di tangannya? Cukup dengan doa. U'idzuka bikalimatillahit tamma. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin. Dari segala bentuk syaitan. Wahammatin. Dan segala macam binatang buas. Min kulli ainin. Dari segala mata-mata yang jahat. Dan sihir-sihirnya. Aman anak kita sudah. Nah itu langkah awal mendidik anak. Jadi karena ini barang antik, barang mahal, hati-hati bawanya, hati-hati menjaganya, hati-hati apa? Merawatnya. Jangan dibiarkan anak kita itu tumbuh sesukanya. Pilih lingkungan yang baik untuk membesarkannya. Hadirin, ndak antum loh. Mau nanam bawang aja, mesti tanahnya bersih, gak ada rumputnya. Apa mau nanam bawang, taruh di rumput-rumput? Nah ini anakmu loh. Cari lingkungan yang baik yang nanti tumbuh anakmu di situ. Jangan lingkungan yang masya Allah kacau, ngomongnya kacau, pergaulannya kacau, perbuatannya kacau. Nanti anakmu lihat yang kacau-kacau, dengar yang kacau-kacau. Jadi kacau anak kita nantinya. Paham maksudnya? Ini betul. Dan ini sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak kita. Makanya lindungi dari syaitan. Sudah ya, ini baru lahir. Terus setelah hari pertama lahir, sambut anak dengan gembira. Karena Allah perintahkan, yang namanya anak ini anugerah. Kamu kalau terima uang 100 juta seneng apa seneng? Seneng lah, senyum apa enggak? Senyum, oh, senyum-senyum. Banyak ini. Nah ini anakmu nilainya berapa kira-kira? Dikasih anak malah sedih merengut. Lahir lagi. Jangan ya ikhwah. Seneng, itu yang Allah berikan kepada para anbiya. Para nabi itu kalau diberitahu mendapatkan anak, gembiranya luar biasa. Contoh ya, ketika Nabi Zakaria terus-terus minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, Rabbku berikan dari sisimu keturunan yang baik. Dan ketika saat hamil istrinya, Allah beritakan, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'an lahu min qablu samiyya. Allah menyeru, Ya Zakaria, sungguh kami beritakan kabar gembira padamu. Kami beri engkau anak laki-laki yang diberinya nama Yahya. Belum pernah ini nama dipakai oleh siapapun sebelum. Nah itu Allah perintahkan, kita kalau dengar berita hamil istri, sambutlah dengan gembira. Karena ikhwah, itu tanda anugerah Allah. Nah, efeknya kalau antum seneng gembira diberitahu mas hamil, alhamdulillah masya Allah, dijaga, dirawat, disayang istrimu. Kira-kira dia hamil dengan penuh kasih sayang, didenuh dengan cinta darimu. Kira-kira bagaimana rasanya? Tentrem, ayem, seneng. Anak tumbuh dalam kondisi rahim ibunya, ibunya jiwanya tenang. Itu bagus tumbuhnya. Dibanding ibunya hamil guncang terus. Kenapa? Seakan tak diharapkan kelahiranmu nak, bapakmu sedih menyambutmu. Kira-kira kayak apa rasanya hati perempuan? Mau digugurkan kasihan, mau diteruskan sampai lahir juga kasihan. Si malakama, gara-gara suami tidak tahu diri, ya mestinya gembira. Nah kalau gembira kan semangat, senang memberita, ya memotivasi istrinya. Sehingga istri pun termotivasi senang. Nah kalau sudah senang berarti apa? Ngerawat nantinya. Kalau lahir aja udah gak disuka. Terus ya hadirin kalau antum, kenapa lihat coba orang yang ngerawat burung sampai dimandikan, diiniin, terus dikasih pakannya yang bagus, dikasih kandang yang bagus, dirawat bagus sekali. Kenapa? Senang. Sampai-sampai anaknya orang tahu dirawat. Ngerawat burung lupa ngerawat anaknya. Saking seneng ke burungnya, anaknya enggak disenang. Nah ini keliru. Bisa terjadi. Coba kalau anak itu lahir dalam kondisi orang tuanya senang, masya Allah, kelahirannya dinanti. Dan ini pengaruh besar pada anak nantinya ketika lahir dan pada istri dalam mendidik anak. Penting banget ihwaya barakallahu fikum. Jadi saat anak lahir sambut dengan gembira. Ini sunnatullah, perintah Allah dan para anbiya. Karena Allah memberitakan ketika Nabi Ibrahim menginginkan anak dan Allah katakan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritakan kabar gembira kepada Ibrahim. Kami beri dia anak laki-laki yang cerdas, santun, yaitu Nabi Ismail. Tabarakallahu fikum. Ini contoh menyambut kelahiran anak. Dan usia anak ya ikhwah, sekali lagi jangan kita anggap anak enggak ngerti apa-apa, masih biasa tergeletak bayi tahu apa. Dia sudah fungsi pendengarannya. Sehingga bagus kalau engkau perdengarkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Kalau mau diazankan silakan, memang lemah hadisnya. Dalam rangka menanamkan, memperdengarkan kalimat tauhid, kalimat adzan, silakan. Atau seperti yang dilakukan Ummu Salamah, memperdengarkan pada anaknya kun la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun masih bayi. Sering diperdengarkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, karena dia sudah dengar, ya, walaupun belum bisa mengucap, dan matanya sudah bisa menyaksikan, walaupun belum bisa komen, ya, melihat apa yang terjadi dia sudah lihat ibunya bagaimana, ya, dia nyusu pun saya melihat ibunya. Nah kalau ibunya solihah, bismillah nak. Duduk baik ibunya, anaknya dipangku dengan baik, diposisikan baik, disuruh baca bismillah, baru dikasih tetek untuk menetek, menyusu. Pembiasaan terus, sehingga anak pun diingatkan bismillah dulu nak. Belum bisa baca, tapi nanti akan menjadi kebiasaan baik ketika anak sudah mulai waktunya bicara. Terbiasa, karena mendengar, melihat yang baik. Nah, ya fil barakallahu fikum, inilah pintu ilmu kan dari yang didengar, dari penglihatan hati mereka. Nah, kalau orang tuanya memperdengarkan amalan saleh, bacaan Quran, zikir, ibunya pun demikian, masya Allah, terjaga anak kita. Mungkin belum bisa zikir pagi sore anak kita, tapi ibunya sambil zikir pagi, zikir petang, dikeraskan. Sambil mendong anaknya, ini juga menanamkan pada anak. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, yang pertama bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita itu untuk apa? Cinta Allah, cinta Rasulnya. Bagaimana menanamkan cinta Allah? Kenalkan kepada anak-anak kita Allah. Dari apa yang didengar, sering diperdengarkan kalimat zikir, ya, kalimat tauhid. Terus ketika anak sudah mulai komunikasi, kan 2 tahun sudah mulai celoteh, mulai ngomong, ya, kenalkan, Aynallah, Allah fissama, dikenalkan. Terus ini perlu ibu yang menanamkan, karena ibu yang selalu bersama anak. Nah, ya fila barakallahu fikum. Jangan lupa, termasuk ketika masih baru lahir, kebiasaan para sahabat dulu membawa kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Ya, ditahnik itu maksudnya dikasih makanan yang manis, kurma biasanya. Kenapa mereka bawa kepada Rasulullah SAW? Karena mereka berharap dapat barokah liur Rasulullah SAW, enzim dari mulut Rasulullah SAW yang pertama masuk dalam perut anak-anak mereka. Itu barokah. Ya, itu barokah. Seperti kata Abu Musa Al-As'ari Beliau menuturkan, wulidali gulamun fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diberi anak laki-laki lahir. Aku bawa anak itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammau Ibrahim. Beliau memberi nama anakku laki-laki itu Ibrahim. Fahakan fahannakahu bitamratin wa da'ala bi barakatin. Beliau mentahniknya dengan kurma dan mendoakannya doa keberkahan itu. Kemudian menyerahkannya kepadaku. Ini kata Abu Musa al-Asy'ari contoh. Para sahabat dulu diberikan kepada Nabi SAW di lotahnik. Sehingga liur beliau. Enzimnya mulut Rasulullah SAW bersama kurma itu masuk di bayi. Tempel di rahang atasnya supaya anak mulai isep-isep. Ini akan melatih anak untuk kontraksi dan untuk merangsang sarafnya. Sehingga nanti ketika selesai ditahnik, begitu ditempelkan di ibunya, asiknya akan segera dia bisa langsung mengisapnya. Sudah tahu. Nah itu yang bagus. Hikmahnya banyak, luar biasa. Tapi barakallahu fikum, ini yang dilakukan dulu para sahabat. Dan kita orang tua, kalau mamanya tidak ada yang kita anggap orang yang salih, yang kita harapkan doanya, sudah bapaknya yang nahnik. Bapaknya bersih dulu mulutnya, bismillah. Kemudian makan kunyah kurma, suapin anak. Jadi enzim dari bapaknya campur dengan kurma itu masuk di mulut anaknya, merangsang enzim yang ada pada mulut anak. Dan ini akan melatih anak kontraksi dan langsung ya berfungsi dia sarafnya untuk mengisap ketika dia. Dan jangan lupa bismillah doanya. Kenapa ya? Kenapa kita dilatih membaca zikir, doa-doa walaupun anak kita belum hafal, belum mengerti, belum mengucapkannya. Karena semakin anak mendengar kalimat thayyibah, kalimat tauhid sering, sudah terbiasa, anak pun akan mengikuti. Dan ya fil barakallahu fikum, ketika anak itu sudah mulai bisa diajak komunikasi, lihat Rasulullah SAW tidak membiarkan berjalan waktu tanpa ilmu. Beliau tanamkan kepada anak-anak kecil seperti kepada Ibnu Abbas. Beliau menuturkan waktu masih kecil, kuntu khalfan nabi, aku di belakang Nabi SAW. Faqala, Nabi bersabda, ya gulam inni u'allimuka kalimat, nak, sungguh akan kusampaikan padamu beberapa kalimat. Dengar, ikhfadillah yakhfadka, engkau pelihara Allah, pasti Allah memeliharamu. Terus hadis ini panjang. Ikhfadillah tajidhu tujahak, engkau pelihara Allah, pasti engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta bantu kepada Allah. Ini penanaman tauhid, tawakal kepada anak masih kecil. Dan ingat ya ikhwah, terkadang kita suka lalai. Anak-anak kita yang masih TK kita bawa ke majlis taklim dibiarkan. Padahal mereka ini sudah bisa ngerekam. Atau anak kita usia SD dibiarkan. Seakan ini ngaji untuk orang tua-tua, anak-anak enggak usah. Hadirin, ilmu anak-anak di masa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga dihadirkan di majelis-majelis ilmu yang mereka ada. Dan masya Allah Rasulullah SAW memberi perhatian khusus menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, menanamkan nilai-nilai sunnah. Contoh lagi, yaitu Umar bin Abi Salamah. Dia menuturkan sendiri. Kata dia, ketika masih kecil, dia bersama Nabi SAW dalam jamuan makan. Ya, namanya anak kecil, melihat makanan kan maunya apa? Ngeranggeh. Dia akan merayap ngambil semau yang dia suka, yang dia maukan. Ya, anak. Beliau tidak membiarkan, biar masih kecil, terserah dia mau ambil yang mana, mau yang di mana. Dan kadang-kadang anak dua-duanya pegang, dua-duanya kasih masuk di mulut, kan begitu ya. Kadang yang kiri yang masuk malah. Tidak dibiarkan, Dan ini masya Allah contoh bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat terekam pada anak. Dan ini anak masih di pangku Nabi SAW. Kira-kira anak usia berapa kalau masih pantas di pangku? Ya, ya 2-3 tahun, 3 tahunan lah gitu lah. Anak sapian lah, baru disapi kan masih pantas di pangku. Ini anaknya sahabat beliau pangku. Dan beliau tegur, ya gulam syammillah kul biyaminik khud mayalik. Nak, bismillah, baca bismillah nak. Makan dengan tangan kanan. Ya, ambil yang dekat. Begitu beliau bimbing sehingga ternyata beliau ingat betul kejadian ini sampai tua dewasa beliau sampaikan kepada kita hadis ini. Kenapa terkesan? Nah, ini yang penting bagi kita orang tua, cari momen-momen romantis untuk mengesankan pada hati anak suasana yang romantis itu, kemudian masukkan nasihat kepada anak sehingga hatinya sedang terbuka ibarat gelas pas lagi terbuka enggak ditutup. Begitu diisi mudah masuk. Jangan kita kasih nasihat anak hati anak posisi tertutup. Anak salah dimarah tertutup hatinya, dimarah-marah-marah-marah-marah enggak masuk nasihatnya, marah lari, benci sama bapaknya. Enggak masuk nasihat. Justru bagaimana? Contoh kayak Nabi SAW tadi. Ketika makan, ini makan kan anak pasti apa? Seneng. Nah, lagi seneng diingatkan, dibimbing, masuk nasihatnya. Kayak antum coba pernah enggak sama anak duduk makan bersama? Sambil makan, sambil cerita, sambil cengkrama, masukin nasihat, ya. Berikan cakrawala ke depan bagaimana anak-anakku nanti kalau kita begini di surga, nikmatnya Allah Ta'ala berikan segala macam hidangan ada. Ini aja Umi masak, masya Allah nikmat tuh, kita makan sama-sama. Sehingga anak itu terkesan, iya Abi. Bagaimana mau di surga sama-sama lagi? Iyalah. Enak kalau di surga sama-sama lagi, ceritakan bagaimana surga. Sehingga tumbuh pada anak ingin masuk surga. Bukan bleng, enggak tahu surga sih apa, Bi, surga di mana? Abinya bingung. Abi, surga apa? Enggak tahu, Nak. Surga di mana? Enggak tahu juga. Kayak apa surga? Enggak tahu. Nah, abinya enggak pernah ngaji. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini penting memasukkan seperti saat-saat beliau sampaikan. Dan ini usia masih kanak-kanak, lihat. Ya, kayak Ibnu Abbas tadi, suasana dalam romantisnya. Dia sampaikan nasihat, beliau sampaikan kepadanya, didengar. Seperti Ibnu Umar, dipegang pundaknya. Beliau katakan, "Kun fid dunya ka annaka gharib." Jadilah engkau di dunia seperti engkau itu orang asing. Masih kecil, masih belia. Mungkin anak-anak usia SD di zaman kita atau TK. Tapi sudah tertanam dalam jiwanya tentang dunia ini seperti apa. Kita di dunia bagaimana? Nah, ini ya ikhwah barakallahu fikum, mengenalkan cinta Allah, cinta Rasulnya dengan apa? Menanamkan nilai-nilai sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, bersyukur kita anak-anak kita TK sudah hafal sekian doa hari-hari, doa harian. Apalagi sudah masuk ibtidai. Ya, 100 doa harian hampir sudah dihafal ya. Masya Allah, sampai orang tuanya kadang kewalahan. Antum bisa dibantu untuk menghafalkan itu, ya, ditempel di dinding. Di pintu ada doa keluar rumah, ya. Di cermin ada doa bercermin. Sama anak kita yang masih kecil, doa habis mandi, nak, masya Allah, mandi, ya, lihat kaca. Baca doa dulu. Bagaimana doa orang kalau lihat di kaca? Sambil disisir. Nah, kalau sisiran begini, Rasulullah SAW kalau nyisir rambut dari kanan dulu, terus baca doa, biar tambah cakep, biar tambah cantik. Ya, ajari doanya. Di cermin ada doanya tuh. Ibunya yang bacain atau bapaknya ya. Ya, bagaimana doanya? Nah, kalau enggak ditulis kita juga lupa kadang-kadang. Kalau ditempelkan kita jadi ingat juga. Doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya, doa pakai baju, nak. Baju masya Allah. Diingat ya, nak, dari mana bajunya, siapa yang kasih rizki, Allah. Itu kenalkan kepada anak-anak supaya semua itu kembali kepada Allah. Ya, anak ada sakit, sakit nak, apa yang dirasa begini, minta sama Allah ya sembuh, semoga besok Allah kasih sembuh, kamu besok ya bisa belajar lagi. Nah besoknya kelihatan bagaimana, sudah enak, sudah sembuh, sudah, siapa yang kasih sembuh? Allah. Anak jawab, Allah. Masya Allah nak, Allah kasih sembuh ya, alhamdulillah. Ajari anak, komunikasi sama anak, dan ini perlu kesabaran, ketelatenan seorang ibu. Makanya pentingnya ibu solehah, ibu yang berilmu, supaya ngajari anaknya baik. Nah kalau ibunya gak ngerti doa, gak tahu ngaji, kira-kira mau diajari apa? Mau nidurin anak nyanyi, bangunin anak nyanyi, nyanyi terus. Anaknya jadi apa? Penyanyi. Nah kan? Ya ikhwah barakallahu fikum. Kalau ibunya soleh kan sambil nidurin anak ngaji, ya baca ayat kursi sambil, daripada Nina Bobo. Coba bagusan mana? Nyanyi atau ngaji? Sambil anak baring baca ayat kursi kan terlindung. Karena sunnah ini mau nidurin anak kayak kita sendiri, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, ya, sambil nidurin anak. Anak tidur terjaga, kita juga terjaga, kita dapat pahala karena kita baca zikir doa. Itu ikhwah, mendidik anak. Usia masih anak-anak ini rawan rentan. Masalahnya juga berbahaya besar karena syaitan terus berusaha untuk apa? Bikin bagaimana anak-anak kita ini diganggu. Nah kita harus rajin baca doa, ngajari doa, ya. Karena syaitan itu maunya makan bersama anak kita, tangan kiri tegur, jangan tangan kiri nak. Maunya syaitan makan dengan baca, nggak baca bismillah. Anak kita belum baca bismillah, aja udah bismillah belum nak? Belum. Bismillah. Selesai makan dikasih tahu siapa yang kasih rezeki makanan, Allah. Ya puji Allah, coba habis makan baca doa bagaimana. Ini contoh ya ikhwah. Tentunya antum sabar. Ini menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Ya disebut nama Allah, sifat Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah, kenikmatan yang Allah berikan, sehingga anak itu semakin mengenal Allah. Kata Allah Ta'ala, faja'alakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Nah syukurnya itu si ajari anak supaya mengenal Allah dengan benar. Ada pepatah bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah anak-anak kita bagaimana mau cinta Allah enggak kenal Allah? Bagaimana mau cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak kenal Rasul? Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka enggak kenal. Orang tuanya juga enggak tahu. Yang mereka kenal si Ipin, si Upin. Ya, sehingga metodenya yang ditirunya ya si Ipin saja. Masa anakmu mau jadi Ipin, mau jadi Upin begitu? Anakmu mau jadi Teletubbies? Ya? Jangan. Ini anak-anak kita tertanam pada mereka jiwa besar, jiwa mulia, takwa dengan didikan Quran dan Sunnah, cinta Allah dan Rasulnya yang akan menjadikan mereka itu generasi pemberani, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak cengeng, tangguh, sabar, kokoh. Ini yang kita harapkan. Sehingga pantas lihat hasilnya didikan Rasulullah SAW. Usama bin Zaid yang memang dibesarkan orang tuanya dalam keluarga Rasulullah SAW, mengenyam banyak pendidikan Rasulullah SAW. Dia didik anaknya bagaimana? Sampai dia umur, baru umur-umur 17 tahun sudah jadi panglima besar, panglima Islam, memimpin pasukan muslimin melawan Romawi. Nah anak kita 17 tahun SMA masih minta pulsa, minta bensin, minta apa lagi? Semua sih bapak, bapak. Masih bapak-bapak terus, minta-minta bapak terus. Kira-kira bisa jadi panglima anak usia begitu? Waduh. Belum. Ya ikhwah barakallahu fikum. Jauh. Taib. Terus setelah anak masuk usia 7 tahun, ini sudah beda lagi. Kan tadi dibiasakan dari umur kecil sampai masuk usia 7 tahun. Belum balik. Tapi sudah diperintahkan oleh Allah. Wa'mur ahlaka bisalah. Wastabir alaiha. Kau perintahkan anak-anakmu sholat. engkau sabar padanya dalam memerintahkannya. Karena apa ya fila barakallahu fikum, ini utama mendidik anak sholat dari 7 tahun. Walaupun anak belum bisa ya atau belum balik, tapi anak sudah dilatih dari umur ini, dipersiapkan dari sejak dini. Kita jeda adzan dulu bagaimana? Iya. Bagaimana? Di jeda adzan dulu sedikit, kita lanjut tambah sedikit. Iya. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ihwati fillah azza wa iyyakum. Kita lanjut. Tadi yang pertama-tama, anak-anak kita dari sedini mungkin tanamkan cinta Allah dan Rasulnya. Kenalkan kepada mereka nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungannya, ya, akan nikmat-nikmatnya, sehingga mereka menjadi cinta Allah Ta'ala. Kemudian tanamkan sunnah-sunnah Rasul SAW sehingga mereka cinta Rasul SAW. Menjadikan tabiat mereka. Ya. Ini penting. Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, kalau benar kalian cinta Allah, ikuti aku. Pasti Allah cinta pada kalian. Nah, nilai-nilai ini kepada anak kita tanamkan nilai-nilai sunnah supaya apa? Supaya dicinta Allah, nah. Kalau Allah cinta kita, apa yang kita bisa minta, minta Allah pasti kasih. Semua Allah akan lindungi jaga kita. Nah, tanamkan kepada anak. Jangan sampai anak kita ini terkena apa? Terkena virus penyakit film horor. Ke kamar mandi enggak berani. Kenapa? Ada hantu, Bi. Kamar mandi sendiri enggak berani. Tidur sendiri enggak berani. Kenapa? Takut diganggu. Ganggu apa? Ganggu setan. Setan apa? Ya Allah, dari mana yang nanamin begitu? Coba lihat, bukannya takut kepada Allah, takut setan. Tapi kalau anak kita sudah tertanam tauhid, dia enggak akan takut barang itu. Kenapa? Allah jaga, nak. Enggak usah khawatir. Tapi karena yang diterima dari teman-temannya, cerita teman-temannya, ya akhirnya terbawa. Itulah pergaulan kalau enggak terjaga. Taib, barakallahu fikum ya ikhwah. Ya, kemudian tanamkan pada anak-anak kita untuk apa? Sholat, untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Dan Allah perintahkan ini dalam firman Allah Ta'ala surat Taha 132. Perintahkan keluargamu sholat dan engkau bersabar padanya. Ingat ya fila barakallahu fikum, dalam hadis beliau bersabda, Murru auladakum bis sholat wahum abna sab'in sinin atau abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalian perintah anak kalian salat setelah 7 tahun dan kalian pukul mereka kalau masih belum salat atau enggak bagus salatnya, sudah umur 10 tahun, sudah akhir masa kanak-kanak 10 tahun, sudah masuk balig mulai. Farriqu bainahum fil madaji, kalian pisah tempat tidur mereka. Ini nilai-nilai ajaran Islam, jalani ya ikhwah. Karena pentingnya kita menanamkan nilai-nilai ini pada anak-anak kita agar mereka itu ada kemandirian dan juga ada perbedaan antara laki dan perempuan. Terbiasa mereka tidak campur walaupun saudara, karena masing-masing sudah mulai mengenal lawan jenis. Dan ifilah barakallahu fikum, ya. Penting juga bagi kita ketika menanamkan anak dalam sholat, diajarkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, sehingga orang terus telaten ngajari wudu, memperhatikan bajunya yang dipakai sholat, tempat sholatnya. Jangan sembarang anak kita mau sholat asal-asalan, ditegur nak, sholat tutup auratnya ini, pakai bajunya untuk sholat. Kemudian dia umpamanya belum wudu, wudu dulu nak, perhatikan wudunya, gimana wudunya. Setelah 7 tahun ya, orang tua harus betul-betul mulai perhatikan dari wudunya, pakai bajunya, menutup auratnya, adab-adab sholatnya. Nah ini tentunya perlu kerjasama yang baik antara ayah dan ibunya. Misal setelah anak 7 tahun bapak mau ke masjid, anaknya ini harus persiapkan, ibu nyiapin anaknya, bapak persiapkan dirinya. Jangan sampai bapak jadi contoh yang gak baik buat anaknya. Yang baik bagaimana? Rasulullah SAW menyuruh kita kalau bisa sholat sunnah di rumah. Kalau sudah sholat sunnah di rumah berarti bapak sudah siap sholat, memang pakaiannya sudah rapi, sudah bagus. Ke masjid keluar rumah pun sudah bagus. Jangan contohin anak, bapak keluar masjid pakaian diselendokkan di pundak, diselempang naik pundak, jalan naik motor pakainya di pundak, ya, dikempit mamanya di ketiaknya, jalan asal ngambil pakaian. Ya ikhwah barakallahu fikum, ini bahaya. Ya kalau benar, kalau keliru ngambil, ternyata diambil pakaian istrinya, dibawa dikempit sampai di masjid mau dipakai, masya Allah pakaian istri padahal. Terus kalau bapaknya sudah kayak gitu, ingat ya, peribahasa tapi ini bukan dalil ya. Kalau istilahnya guru kencing berdiri, anak kencing lari katanya. Kalau bapaknya sudah tidak atur diri, tidak bisa jati diri, anaknya hati-hati. Ya, brut lari ke masjid. Ibunya enggak tahu, enggak pamit. Sampai ke masjid apa enggak, enggak tahu anaknya. Pakai baju bagaimana, enggak tahu anaknya. Ya ikhwah, jangan. Sudah Allah katakan, ini nilai-nilai adab ketika akan ibadah. Di surat Al-A'raf Allah sudah sampaikan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah sudah katakan, wahai anak Adam, kamu ambil perhiasan yang terindah bagimu ketika hendak ke masjid. Yang paling bagus lah, yang paling rapih, itu yang kau pakai. Begitu. Jadi ibu nyiapin anaknya, bapak nyiapin dirinya, berangkatlah sama-sama sambil menanamkan kepada anak-anak keluar rumah doanya, bismillah tawakkaltu. Masuk masjid nak, doanya. Dikawal anak, dilatih terus. Ya ikhwah, ini namanya mendidik. Kalau ngajari cuman ajar doanya, tapi mendidik prakteknya, diawasi. Dan uminya tegur nak, kalau keluar rumah coba dengar baca keluar rumah doanya. Udah mi, coba umi mau dengar kayak apa. Coba kalau belum dengar umi jangan keluar. Bukan apa-apa, supaya anak ini dikontrol bener gak baca. Begitu. Nah mengapa masih kecil suruh menyuarakan doa-doa itu, disuarakan tidak mengapa, dalam rangka mendidik. Kalau sudah tahu, kita yakin dia sudah bisa dan sudah tahu prakteknya di mana tempatnya, los, sudah tahu anak kita. Itulah didikan yang benar mestinya seperti itu. Makanya Allah perintahkan sabar. Dan ingat ya ikhwah, sholat ini pertama yang akan Allah hisab. Kalau anak-anak kita sudah benar sholatnya seperti yang Allah perintah, urusan yang lain mudah. Urusan yang lain mudah. Tapi kalau sholatnya sudah tidak benar, yang lain rusak. Dan itu sudah Allah katakan tadi yang kita bacakan surat Maryam. Kalau anak itu sudah rusak sholatnya, menuruti syahwatnya, hancur sudah. Karena sholat ini termasuk apa? Barometer agama, tiangnya agama. Taib, ini sholat perlu kesabaran. Dan Allah sebutkan, ya, ma uridu minkum min rizkin nahnu narzukuka. Aku enggak ingin darimu rizki, kami yang memberimu rizki. Ini Allah tegaskan. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita berusahalah mendidik sebaik mungkin anak kita untuk mendirikan sholat. Dan ini tadi rangkaiannya, kalau anak sudah tertanam jiwanya cinta Allah, cinta Rasulnya, apapun perintah Allah akan senang dia jalaninya. Seperti anak cinta ibunya, anak cinta bapaknya, disuruh bapak ibunya nurut. Begitu anak kita cinta Allah dan Rasulnya, disuruh ikuti sunnah Nabi, nurut. Kenapa? Yang dia pikir, yang terpatri dalam jiwanya adalah pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Terus jangan lupa pula, anak-anak kita ajarkan akhlakul karimah. Karena ini nilai agamanya, di situ letaknya. Nabi bersabda dalam hadisnya, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, itu dia yang paling bagus akhlaknya. Tanamkan pada anak. Seperti Nabi SAW menanamkan nilai-nilai sunnah dari mulai bangun tidur sampai tidur. Dari makannya, selesai makannya, ke kamar mandi, masuk keluarnya, pakai baju, melepas baju, semuanya. Itu merupakan rangkaian ya, amalan, ibadah, doa, harian yang biasa dilakukan Nabi SAW dan anak-anak kita biasakan. Sehingga yofila barakallahu fikum, dengan kebiasaan baik akan menjadi baik. Ingat, akhlak kita manusia ini ada dua. Ada yang memang asalnya sudah baik, dan ada yang baik dengan diusahakan. Yang asalnya baik ketika dididik akan semakin baik. Yang asalnya tidak baik tapi dididik menjadi baik, nah ini sama-sama akan jadi baik. Walaupun yang asalnya baik itu yang lebih baik, tapi kita ingin baik, anak-anak kita ingin baik, didik sehingga menjadi baik dan terus terjaga dalam kebaikan. Ini yang penting, menanamkan nilai-nilai akhlak. Dan ingat sabda Nabi SAW, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amal nanti dari kiamat selain dari akhlak yang baik. Bahkan ini yang menyebabkan banyak orang masuk surga. Kata Nabi SAW, aksaru ma yudkhilun nas al-jannah, perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk surga itu dua, taqwallah wa husnul khuluq, takwanya kepada Allah dan bagus akhlak. Nah ini tanamkan kepada anak nilai-nilai adab yang baik, baik dalam rumah, baik dengan tetangga rumah ya, dengan orang di rumah, ibu bapaknya, kakak adiknya, saudaranya, tamunya. Ajari adab kepada tamu, adik kakak, saudara, pada ibu bapak, ajarkan kepada tetangga, kepada temannya. Masya Allah, nilai-nilai ini perlu ditanamkan dari kecil ikhwan. Contoh ya, ketika anak pergi sekolah, jangan lupa kita pesan, nak, di sekolah kamu berteman yang baik, cari teman yang baik. Kalau temanmu begini-begini, kamu tegur, jangan balas kejelekannya, jangan kamu ikuti jeleknya. Coba rajin dan rutin sampaikan nasihat terus kepada anak, sehingga akan terngiang ucapan orang tua. Yang anak masih kecil dulu sering dibilang begini, bapak dulu sering bilang begini, mama dulu sering bilang begini, ibu dulu sering bilang begini. Itu akan terekam pada anak kita, sehingga walaupun ketika mendengar belum bisa mengamalkan, satu ketika akan tersadar dengan ucapan itu yang direkam, yang didengar. Biiznillah. Yakinlah ya barakallahu fikum, karena ingat ya, dikatakan bahwa hati kita, hati anak itu ibarat botol atau gelas ya, botol yang ada tutupnya. Antum tahu botol? Ada yang harus diputar satu kali putaran, dua kali putaran baru bisa dibuka. Kalau cuma kayak gelas begini tutupnya gampang, angkat dibuka mudah. Ada anak yang hatinya mudah terbuka, mudah dikasih nasihat. Ada yang harus diputar satu kali nasihat belum terima, dua kali belum, tiga kali belum, berkali-kali baru terbuka hatinya. Subhanallah, sabar menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak. Lihat bagaimana ketika bangun tidurnya, ketika pakai bajunya, ketika makannya, ketika negur dengan orang tuanya, bercerita dengan bapak ibunya, Dan antum bisa tanamkan kepada anak adab-adab pada orang tua. Beri contoh, beri teguran. Ini perlu sabar, ya. Dan subhanallah, kalau anak yang sudah terdidik dengan akhlakul karimah di rumah kita, dengan tetangga, tetangga akan nampak, kok bagus sekali anak ini, sopan, kalimatnya, bicaranya, di masjid juga anteng, duduk, ya, berdoa, ibadah bagus. Di mana tempat orang bagus tetap bagus, baik tetap baik, itu yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya barakallahu fikum, ya, akhlakul karimah terus tanamkan kepada anak-anak kita, ajarkan birrul walidain secara khusus. Bagaimana anak-anak kita ini bisa mengerti tentang wajibnya berbakti pada orang tua. Nah, kita memberi contoh. Karena beliau berpesan, birru abaka tabirru abnak. Kamu berbaktilah pada orang tuamu, pastilah anakmu berbakti padamu. Contohi, beri teladan. Bagaimana sikapmu pada orang tuamu, begitu sikap anakmu padamu nanti. Contoh, misal orang tua bersama kita di rumah. Selalu kita prioritas, ini buat nenek, ini buat kakek. Ngembae, ngembong mbak kakung, ngembah putri istilahnya ya. Anak-anak kita jangan nak, ini buat mbah. Begitu dalam hidangan jamuan, biarkan yang tua dulu ngambil nak, sabar nak. Sehingga anak kita enggak kurang ajar. Walaupun mbahnya bilang sudah nak makan dulu kamu. Jangan, Pak, Bu, minta maaf biar Bapak Ibu dulu. Anak-anak nanti sudah. Ya. Dilatih adab menghormati yang tua, mendahulukan yang tua. Dilatih adab ngomongnya sama orang tua, ya, menyuguhkan makanan buat orang tua. Ini juga adab-adab dalam rumah, dalam rangka menghormati orang tua. Nanti jangan antum pangling, anakmu akan berbuat seperti itu padamu ketika engkau berbakti pada orang tuamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau durhaka pada orang tua, jangan salahkan. Kata Rasulullah SAW, hukuman Allah yang paling cepat di dunia, hukumannya pertama al-uquq, durhaka pada orang tua. Yang kedua al-baghi, perbuatan jahat. Ya. Yang ada orang bilang itu hukum karma. Bukan hukum karma, itu balasan dari Allah. Hati-hati. Perbuatan jahat dibalas jahat. Durhaka pada orang tua pun dibalas seperti itu. Dan yang paling besar lagi, ajarkan pada anak-anak kalian Al-Qur'an. Ini penting supaya anak-anak kita dimotivasi agar menjadi penghafal-penghafal Al-Qur'an. Karena apa? Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Motivasi anak kita, nak. Bapak ibu enggak bisa ngasih harta banyak-banyak dan tidak bisa ngasih jabatan, Mak. Tapi kalau kau mau jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah nanti, jadi orang yang paling tinggi derajatnya, kau harus menghafal Quran. Hafalkan Quran, nak. Belajar dan hafalkan. Terus nanti kamu akan ngajarkan Al-Quran itu. Motivasi anak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Hadis Imam Muslim, Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah menjatuhkan satu kaum dengan Al-Qur'an. Anak-anak kita terus beri motivasi supaya mereka menjadi apa? Anak yang bisa mengenakan kepada orang tuanya mahkota yang indah dari cahaya nanti dari kiamat. Masya Allah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan anak-anak yang menghafal Quran. Itu nanti di hari kiamat, orang tua itu akan diberi pakaian perhiasan yang sangat indah dan akan dikenakan mahkota dari cahaya di kepalanya. Dari hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, man qara'a al-Qur'an wa ta'allama wa 'amila bihi albasa walidahu yaumil qiyamah tajan min nur. Beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an mengamalkannya, ya, maka akan dikenakan untuk orang tuanya di hari kiamat dari anak itu mahkota yang sangat indah dari cahaya, yang cahaya mahkota itu dauhu misru dauis syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Yuksawalidahu hullataini, akan dikenakan orang tuanya itu dua pakaian yang mewah luar biasa, indah luar biasa. Latakumu lahumad dunya, yang tak bisa dinilai dengan dunia indahnya dan mahalnya. Fayakulan, sehingga ibu bapaknya berkata, bima kasayna hada, kenapa ya Allah aku diberi pakaian begini indahnya dan megahnya, diberi mahkota begini indahnya, kenapa ya Allah? Fayuqal, Allah katakan kepada orang tua tersebut, ya bi akhdhi waladakal Quran, karena anakmu yang menghafal Quran. Itu ikhwah bonus. Walaupun keluar biaya miliar untuk anak-anakmu belajar Quran, jangan kau beranggapan sia-sia sungguh. Inilah akhirnya kemegahan, kemuliaan diberikan dengan mahkota indah cari cahaya untuk orang tua, dan pakaian kemewahan di surga. Anakmu cari dirimu, tentunya balasan sesuai dengan amalan kita di dunia. Taib, ini tambahan pada isyad ini seradan. Semoga ya barakallahu fikum, yang kami sampaikan membuat semangat kita untuk mendidik putra putri kita jadi anak-anak soleh solehah. Dan ini saya sampaikan sebagian kecil dari langkah orang tua yang bisa kami sampaikan ini, semoga menambah kebaikan buat kita untuk introspeksi diri dan berbenah keluarga kita dalam mendidik anak. Ya, masih banyak hal tentunya yang harus kita belajar dan kita benahi. Dan bukan berarti kami yang paling baik, tapi ingin kebaikan bersama. Kita berbagi ilmu, semoga kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Karena kita ingin anak-anak kita semua jadi anak-anak yang solih-solihah, yang nantinya seperti yang kita harapkan dari firman Allah di surat At-Tur ayat 21. Apa kata Allah? Alladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Allah sampaikan di ayat ini, orang-orang yang beriman diiringi dengan anak cucunya beriman seperti orang tuanya, Allah kumpulkan mereka semua di surga. Itu harapan kita. Dan Allah tidak sia-siakan upaya kita. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirukatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.